Brownie. Aha. Brownie. Kita ulang sebentar hadis 855. Sudah ya, tentang Nabi memberikan salam terdengar oleh orang yang belum tidur dan tidak membuat orang yang sudah tidur terbangun. Sunnah memberikan salam dengan pelan ketika ada yang tidur, jangan sampai mengganggu. 855. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهما رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما. Dari Asma bin Yazid bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati masjid. Pada satu hari Nabi lewat di depan masjid. Wa usbatun minan nisaa qu'ud. Di situ ada beberapa orang wanita yang sedang duduk-duduk ngobrol. Tentu ini boleh. Sebab kalau terlarang tentu Nabi akan membubarkannya. Dan begitu. Tidak mungkin beliau diam terhadap kemaksiatan. Berkumpulnya para wanita menjadi haram dari segi pembicaraannya, dari segi pakaiannya. Adapun pakaiannya berhijab, menutup aurat, pembicaraannya pembicaraan mubah halal, tentu boleh. Apalagi ada keperluan di situ. Ini salah satu dalil. Maka tidak benar kalau Islam mengharamkan wanita keluar rumah sama sekali, termasuk istri-istri Nabi. Istri-istri Nabi boleh keluar, walaupun ini tidak disukai oleh umat, tetapi Allah membolehkan. Awalnya istri-istri Nabi terlihat wajahnya. Umar ingin sekali wajah-wajah istri Nabi itu tertutup. Dan ternyata keinginan Umar disetujui oleh Allah. Turun ayat hijab. Wajib bagi istri-istri Nabi untuk berhijab, bercadar, menutup wajah. Umar belum puas. Setelah itu Umar ingin istri-istri Nabi tidak menampakkan dirinya di hadapan siapapun kecuali Nabi dan mahramnya. Tidak keluar rumah. Keinginan ini tidak disetujui oleh Allah. Boleh istri Nabi keluar, apalagi yang bukan istri Nabi, lebih boleh lagi. Ya. Bagaimana sendiri? Ya, sendiri boleh. Ketika ada jaminan aman. Mungkin jarak 1 kilo, jarak 2 kilo, aman, boleh. Yang tidak boleh, safar. Safar baru tidak boleh. Mau aman, mau enggak aman, karena sudah disyaratkan oleh Nabi harus dengan mahram. Nah, Di sini Nabi melewati beberapa orang wanita yang sedang duduk-duduk di depan masjid. Fa'alwa biyadihi bitaslim. Lalu Nabi memberikan isyarat dengan tangannya dan sambil memberikan salam. Assalamualaikum. Ya. Ini akan dibahas oleh beliau tentang memberikan isyarat ini. Ya. Apakah ini benar adanya seperti ini atau bagaimana? Ya. Pertama, beliau bawakan sanadnya. Setelah membawakan sanadnya, maka beliau menyimpulkan ada nakarah, kemungkaran dalam lafaz fa'alwa biyadi. Fa'alwa biyadi. Ini riwayat dari salah seorang perawi yang menyelisihi perawi yang lain. Dan dia bertentangan dengan rawi yang lebih siqah, maka tertolak, yaitu dari Syahr bin Hausam. Mana hadis yang lebih siqah, perawi lebih siqah, yaitu hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa minna man tashabbaha bi ghairina, bukan termasuk golongan kami yaitu orang-orang yang bertasabbuh. Tasabbuh ya, ikut-ikutan kebiasaan kaum lain, bi ghairina, yang bukan dari kami. Ikut-ikutan kebiasaan Yahudi, Nasrani, Majusi, Buddha, Hindu, ini haram. Kalau itu merupakan sesuatu kebiasaan yang sudah jelas, apalagi yang sudah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tashabbahu bil yahud wala bin nasara. Janganlah kalian bertasabbuh dengan orang Yahudi atau orang Nasrani. Fa inna tasrim al-yahud al-isharatu bil asabi. Karena salamnya orang Yahudi itu isyarat dengan jari. Ya. Dengan jari, dengan jari-jari. Ya. Mungkin direnggangkan atau tiga jari atau dua jari. Pokoknya intinya jari. Ini salamnya orang Yahudi. Berarti kita tidak boleh ikut-ikutan seperti itu. Wa tasliman nasara al-isharatu bil kaf. Dan salamnya orang Nasrani adalah memberikan isyarat dengan telapak tangan. Berarti dikumpulkan seperti ini. Ya. Ah, ini tidak boleh. Ya. Ah, berarti apa yang diriwayatkan di atas itu terdapat kelemahan pada fa'alwa biyadi. Rasulullah memberikan isyarat dengan tangannya sambil memberikan salam. Berarti yang benar cukup salam saja. Assalamualaikum. Ya. Di hadis lain riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau Amalul Yawm wal Laila, la tusallimu taslim al-yahud wal nasara. Jangan kalian memberi salam seperti salamnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Fa inna taslimahum bil akuf wal ru'us wal isyara. Bagaimana salam mereka dengan telapak tangan, dengan kepala, dan dengan isyarat. Ya. Intinya seluruh salam tidak dibolehkan kecuali salam Islam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah disabdakan oleh Nabi, maka kita mencukupkan diri. Walaupun hari ini tidak ada orang Nasrani yang memberikan salam dengan telapak tangan, walaupun hari ini tidak ada orang Yahudi yang memberikan salam dengan jari jemari mereka, maka kita cukup dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Jangan memberikan salam dengan jari atau telapak tangan. Sama dengan ketika hari ini ribuan bahkan jutaan orang Yahudi, orang Nasrani memelihara jenggot, maka kita teruskan memelihara jenggot apa kita potong jenggot kita? Teruskan. Ya. Karena kita sikoh dengan sabda Nabi. Bahwa Nabi mengatakan khaliful Yahud, khaliful Nasara, khaliful Majus itu bukan ilat yang menyebabkan kita memelihara jenggot. Kita membiarkan jenggot kita tumbuh, tidak mencukurnya, karena taat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang-orang Yahudi Nasrani hari ini ribuan dari mereka, bahkan jutaan dari mereka berjenggot, bukan urusan kita. Ya, karena Nabi sudah bersabda. Kecuali Nabi belum bersabda. Ya, hari ini orang Yahudi kalau pakai baju kerahnya panjang misalnya, dan umumnya Yahudi begitu aja, jangan, ya kita pakai model lain. Gitu. Nanti kalau mereka model kerahnya tipis dan itu keumuman mereka, kita buat model lain. Karena Nabi tidak bersabda kan? Gitu. Yang tidak disabdakan oleh Nabi, maka kita melihat kondisi. Tetapi jika sudah disabdakan oleh Nabi, maka kita tidak peduli. Mau ribuan orang Yahudi berjenggot, tetap kita berjenggot. Paham ya? Berarti dari hadis terakhir yang dibawakan oleh beliau ini, yang tidak ada di Riyadhus Shalihin ini, taulah kita bahwa segala isyarat-isyarat salam tidak boleh kita lakukan dengan menundukkan kepala, dengan isyarat tangan, dengan apapun. Yang boleh hanya satu, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fikul hadis jawazu julusin nisa ma'a ba'dihinna fi makanin la yu'addi ila fitnatin aw dararin lil marrah. Bolehnya para wanita duduk-duduk bersama dengan sebagian mereka di tempat yang kira-kira tidak menimbulkan fitnah, tidak mengganggu orang-orang yang lewat. Kalau mengganggu tentu tidak boleh. Ada orang lewat merasa risih, merasa malu, maka tentu ini tidak boleh. Ya, di tempat yang aman, yang menutup aurat dan seterusnya boleh. Jawazut taslimi 'ala nisa. Bolehnya memberikan salam kepada wanita. Boleh. Laki-laki memberikan salam pada wanita, wanita memberikan salam pada laki-laki, boleh. Ketika tidak ada fitnah. Dan wajib dijawab ketika salamnya benar, bukan salam yang ledek, menggoda. Ya. Yeah. Salamnya benar. Fasih, wajib dijawab. Oleh karena itu, jawaban wa'alaikum yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Yahudi yang memberikan salam itu khusus kalau salamnya tidak fasih, salamnya tidak benar. Karena si Yahudi ini tidak mengucapkan Assalamualaikum, tapi Assalamualaikum. Dan Nabi tahu, Aisyah tahu, dan beliau tahu apa arti asa, binasa, celaka. Ya, maka Nabi menjawab dengan wa'alaikum, kamu juga. Ya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, adapun si jika si Yahudi atau Nasrani ini salamnya benar, assalamualaikum, maka boleh dijawab waalaikumsalam, sebagaimana yang belum lama kita bahas. Yang terakhir, la yajuzu taslimu bil akufi awil usbu'i li'annahu min sunanil yahud wan nasar. Tidak boleh memberikan salam dengan telapak tangan, dengan jari, dan lain-lain yang merupakan sunnahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, ini tidak boleh. Dan umum, apapun yang sudah menjadi keumuman Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, dan seterusnya, tidak boleh kita ikuti karena kita sudah memiliki salam tersendiri. Ya, 856 atau hadis terakhir dari bab kitab salam. Wa an Abi Jurai Al-Hajimi radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu aku datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku memberikan salam, aku katakan alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah. Di sini sudah pernah kita baca. Nabi menjawab, la taqul alaikassalam, jangan kalian mengucapkan salam dengan alaikassalam, karena alaikassalam adalah penghormatan atau salam untuk orang mati. Belum lama hadis ini kita baca, ya kan? 799. Hanya kita masih ingat apa yang dijelaskan oleh beliau, bahwa bukan berarti kalau memberikan salam kepada orang mati dikubur dengan alaikassalam, ya kan, tidak warid, tidak ada riwayat dari Nabi mencontohkan mengajarkan salam kepada orang mati alaikassalam, ya kan. Yang ada, assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlad diyar. Tentu ini yang warid. Apa maksud Nabi ini untuk menyatakan bahwa salam ini salah dan menunjukkan bahwa jahiliyah, orang-orang jahiliyah memberikan salam seperti itu kepada orang mati. Jadi bukan ajaran Nabi bahwa untuk memberikan salam kepada orang mati bunyinya adalah alaikassalam. Tidak. Karena hadis yang warid adalah assalamualaikum ya ahlad diyar, inna insya'allahu bikum lahikun. Kan begitu yang diajarkan oleh Nabi ketika berziarah kubur. Jadi sekali lagi, hadis ini hanya untuk menunjukkan bahwa salam alaikassalam salah, tidak boleh diucapkan. Beliau tidak menurunkan fawaid karena hadis ini merupakan pengulangan. Kita lanjutkan bab selanjutnya, bab 133. Adabus salam, adab-adab salam. Hadis pertama, hadis 857. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yusallimu ar-rakibu 'ala al-mashi, orang yang berkendara unta, kuda, keledai, bakal, itu memberikan salam kepada orang yang berjalan. Ya, kita sekarang sepeda, motor, ya, mobil agak sulit, ya, mobil sulit, apalagi di tol, ya, sulit, ya, apalagi kereta, sawah, ya, mungkin motor, mungkin sepeda, ya, atau mungkin mobil pelan-pelan. Wal mashi 'ala al-qa'id dan orang yang berjalan dia yang memberikan salam kepada orang yang duduk. Ya, kita berjalan, ada orang duduk, kita ngasih salam. Kita duduk, ada orang jalan, kita yang duduk, ada saudara kita berjalan, kita nunggu salamnya. Kalau sesuai sunnah kita tunggu. Ya. Kita tunggu salamnya lalu kita jawab. Ya. Kalau mengikuti sunnah ini, karena yang berkendara memberikan salam kepada yang berjalan, yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir. Dan orang yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak. Antum berdua atau bertiga ketemu teman-teman antum bersepuluh, antum yang berdua atau bertiga ini memberikan salam. Ya, yeah. Saya sendiri, antum banyak, saya memberikan salam. Ada kebiasaan salah yukhalifu sunnah. Sebagian guru-guru TK atau SD ketika masuk muridnya disuruh salam, ini salah. Ya, yeah. Beri salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rame-rame kepada gurunya. Nah, ini salah. Udah yang banyak memberikan yang sedikit, ya. Yang datang kan gurunya datang, kan murid-muridnya sudah duluan. Gurunya datang 3 menit, 5 menit setelah itu. Kok diajarkan anak-anak TK, anak-anak SD itu yang memberikan salam? Tentu salah. Gurunya yang memberikan salam, assalamualaikum, murid-muridnya yang jawab. Karena muridnya lebih banyak, ya kan? Yang kedua, yang datang memberikan salam kepada yang didatangi, sebagaimana hadis yang lalu. Ya. Was-saghiru 'alal kabir, ini tambahan dari Bukhari. Tidak ada di Muslim. Walaupun di atas disebut muttafaqun 'alaih. Was-saghiru 'alal kabir. Yang kecil memberikan salam kepada yang besar. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sekali lagi, tambahan was-saghiru 'alal kabir ini khusus riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis yang pertama. Ta'limu adab at-taslim wa i'ta'u kulli dhi haqqin haqqa. Mengajarkan adab-adab memberikan salam dan memberikan hak kepada orang yang berhak. Banyak dari kita tidak memberikan hak kepada orang yang berhak. Kita datang bertemu 3 orang, kita salaman yang kiri dulu. Kita tidak memberikan hak kepada yang berhak. Yang berhak kita salami dulu, yang mana? Yang sebelah kanan kita, gitu ya. Kita menyuguhkan makanan. Kita bawa satu mangkok dulu. Di depan kita 3 orang berjejer. Maka berikan kepada yang paling kanan. Nanti ambil lagi, berikan kepada sebelahnya. Berikan kepada sebelahnya. Yang paling kanan yang didahulukan. Masih ingat riwayat Ibnu Abbas, ketika Nabi mempunyai makanan atau minuman, Ibnu Abbas yang masih kecil itu ada di mana? Ada di sebelah kanan Nabi. Sementara di sebelah kiri Nabi orang yang tua. Nabi minta izin kepada Ibnu Abbas, apakah engkau izinkan kalau aku berikan makanan ini kepada orang tua ini? Padahal ini hak engkau kan, ke sebelah kanan. Ibnu Abbas menjawab, aku tidak izinkan. Ya. Nabi memberikan makanan itu kepada Ibnu Abbas dulu, walaupun masih sangat kecil. Ya, mungkin sekitar 9 atau 10 tahun umurnya kan. Ini hak. Maka siapa yang berhak diberikan salam sudah diterangkan tadi. Ya. yang kecil memberikan salam kepada yang besar, yang sedikit memberikan salam kepada yang banyak, yang datang memberikan salam kepada yang didatangi, yang berkendara memberikan salam kepada yang berjalan, dan seterusnya. Lau marra jam'un kathirun ala qalil au kabirun ala saghir falam yarid fihima nassun. Seandainya di luar nas, kan yang tadi itu hanya contoh, tentu ada contoh-contoh lain, ya kan? Di mana di sini jumlahnya sekian, yang sebelah sini ada yang besar, ada yang kecil, dan seterusnya. Maka mana yang lebih dulu? Ya, yang besar memberikan salam terlebih dulu kepada yang kecil, terbalik tidak masalah. Ya, karena ada contoh-contoh di luar itu. Bahkan nanti akan dibawakan bagaimana Nabi mencontohkan memberikan salam pada anak-anak. Ya, tadi kan dikatakan yang kecil kepada yang besar. Gitu. Tapi Nabi mencontohkan, dan ini diikuti oleh Anas bin Malik, memberikan salam duluan kepada anak-anak. Ya, sebagai pengajaran tarbiyah. Man masya fi syawari'il matruqa kasuk fasunnatu ifsa'us salam ala qadri istita'atihi. Barang siapa yang berjalan di jalanan umum seperti pasar, tempat-tempat umum, maka sunnah menyebarkan salam semampu kita, sebisa kita. Siapapun yang bisa kita kasih salam, kita kasih salam. Sebagaimana kemarin yang dilakukan oleh siapa? Siapa? Ibnu Umar. Tidak mau beli apa-apa, tidak ada keperluan apa-apa ke pasar, tetapi sengaja masuk pasar untuk menyebarkan salam. Ya. Kita lanjutkan 858. Wa an Abi Umamah Sudai bin Najlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Abu Umamah Al-Bahili. Namanya adalah Sudai bin Najlan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awlan nasi billah. Orang yang paling mulia, lebih mulia di sisi Allah adalah man badahum bisalam. Orang yang memberikan salam terlebih dahulu. Itu mulia di sisi Allah. Ya. Ini diperkuat dengan riwayat At-Tirmidzi. Kila ya Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulani yaltaqiya, ada dua orang laki-laki yang bertemu di jalan, ayyuhuma yabda'u bisalam, siapa yang lebih dulu memberikan salam? Kalau tadi kan jelas, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang datang, ada yang didatangi, ada yang berkendara, ada yang berjalan, ada yang berjalan, ada yang duduk. Mana yang lebih dulu memberikan salam sudah dijelaskan. Nah sekarang sama-sama berpapasan. Siapa yang lebih dulu memberikan salam? Nabi menjawab, Aulahuma billahi ta'ala. Yaitu mana yang lebih mulia di sisi Allah. Berarti cepat-cepatan. Tentu kita ingin lebih mulia, lebih dekat kepada Allah, lebih mulia, ya, lebih wali, lebih dicintai oleh Allah. Oleh karena itu cepat-cepatan, ya, kalau kita berpapasan. Adapun dengan keadaan seperti tadi, tetap mengikuti aturan yang berjalan menunggu salamnya orang yang berkendara, yang duduk menunggu salamnya orang yang berjalan, yang didatangi menunggu salamnya orang yang datang, dan seterusnya. Ya, dan dikiaskan dengan tilbu sudah kita bahas. Ya. Jadi yang memberikan salam mestinya yang nelpon, apa yang ditelpon? Iya, yang memberikan salam, yang menelpon. Karena yang datang adalah yang menelpon. Maka begitu mengangkat telpon langsung assalamualaikum, tentu ini keliru. Ya, begitu mengangkat telpon kita tunggu salamnya dengan suara ya atau halo untuk memberikan tanda bahwa sudah nyambung, ya kan? Baru yang menelpon memberikan salam. Fikul hadis. Istihbabu ifsa'is salam bainal muslimin. Disukai, disunahkan menyebarkan salam sesama kaum muslimin. Wa anna dhalika sabilun li ta'atillah wa mahabbatihi. Dan itu merupakan jalan menuju ketaatan kepada Allah, jalan menuju cinta kepada Allah, dan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya dengan salam. Maka tidak boleh kita meremehkan salam. Yang kedua atau yang terakhir, khairul mutalaqiyani alladhi yabda'u akhahu bis-salam. Sebaik-baik orang yang bertemu, dua orang yang bertemu, maka mana yang lebih baik dari dua orang itu adalah yang terlebih dahulu memberikan salam. Ya. Maka sifat menunggu yang sering kita lakukan ketika berpapasan ini tidak baik. Ya. Dengan alasan dia kan lebih muda dari saya, dia kan junior saya, dia kan bawahan saya, dia kan pembantu saya. Tidak boleh. Kalau berpapasan di jalan. Ya, kita lanjutkan 134. Babu istihbabi i'adatis salam ala man taqarrara liqa'uhu ala qurbin bi an daqala thumma kharaja fil hal aw hal bainahuma shajaratun wa nahuha. Bab tentang disukai mengulang-ulang salam, ya, ketika berpisah ketemu lagi, berpisah ketemu lagi, walaupun dekat sekali, masuk keluar, keluar masuk lagi, ya, atau terhalang oleh pohon dan lain-lain, disunahkan terus mengulang salam. Hadis pertama 859. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi hadis musii salatuhu. Dari Abu Hurairah tentang hadis orang yang salatnya salah. Terkenal hadis ini dibawakan oleh Syalbani untuk menjawab berbagai macam muskilah dalam salat. Itu hadis musii salat. Terkenal di kalangan ulama ahlul hadis, hadis musii salat. Oke. Okay. Hadis itu oleh ulama diberi nama hadis Jibril. Hadis musii'us shalah, hadis tentang orang yang salatnya salah. Annahu jaa'a fa shalla, setelah salat yang salah itu. Salahnya apa, masih ingat? Salahnya apa? Tidak tumakninah. Allahu akbar. Subhanallahi liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallahi liman hamidah. Allahu akbar. Enggak ada berhentinya. Kata Nabi seperti ayam mematok makan. Ayam mematok makanan kan enggak ada berhentinya. Enggak mungkin tok lama tok, enggak mungkin kan. Ayam kan begitu mematok makanan. Nah, orang yang sholat tidak tumaninah tidak sah. Mana dalil? Ini salah satunya. Dan dalil ini diambil oleh Imam Nawawi untuk mengeluarkan fawaid mengulang-ulang salam. Mana letaknya? Mari kita lihat. Thumma jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang ini datang kepada Nabi memberikan salam, dijawab oleh Nabi lalu salat. Setelah salat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa sallama alaihi, lalu memberikan salam lagi. Wa radda alaihi salam, dan Nabi menjawab salamnya. Nabi enggak bilang udah sekali saja, kan tadi udah. Enggak. Ya. Kalau itu harus sekali, tentu Nabi akan bicara. Nabi diam, Nabi menjawab waalaikumsalam, berarti benar. Ya, memberikan salam berulang-ulang, benar. Yang salah salatnya. Ya. Setelah Nabi menjawab salam, Nabi mengatakan irji fa shalli, salat lagi. Salat lagi. Fa innaka lam tusalli, engkau belum salat. Apa maksudnya? Padahal kan sudah salat jelas, salat sudah selesai, datang ke Nabi, assalamualaikum. Nabi jawab waalaikumsalam, irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Ulang lagi salat, kamu belum salat. Gitu. Apa maksud belum salat di sini? Tidak sah. Tidak sah, sudah jelas sudah salat, tapi enggak sah. Nabi mengatakan fa innaka lam tusalli. Engkau belum salat, tidak sah. Lalu orang ini salat lagi. Salat lagi masih seperti tadi, enggak ada bedanya. Cepat sekali kan? Tanpa tuma'nina cepat sekali. Ini dua rakaat tahiyatul masjid. Kan kejadian ini di masjid. Ya, selesai itu datang kepada Nabi memberikan salam, Nabi jawab dan Nabi katakan irji fa shalli fa innaka lam tusalli. Ayo salat lagi, kamu belum salat. Tiga kali berturut-turut. Ya. Lalu orang itu mengatakan, aku enggak bisa salat kecuali kayak tadi. Gimana lagi? Ya. Ulang lagi juga kayak gitu. Baru Nabi ajari. Ya. Ajaran Nabi di sini tuh maknina. Engkau berhenti, baru Allahu Akbar, berhenti, baru sami Allahu liman hamidah, berhenti, baru Allahu Akbar sujud, berhenti. Walaupun enggak baca apa-apa. Kan bacaan ruku, bacaan sujud tidak menentukan sah dan tidaknya salat. Baca bagus, enggak baca sah. Kecuali Al-Fatihah, ya syahadat. Gitu. Nah, ini dijadikan dalil oleh beliau bahwa memberikan salam berkali-kali itu sunnah walaupun masih di situ. Tapi kenapa? Tapi melakukan sesuatu, salat kan seolah berpisah, ya kan? Nah, salat ini tentu bisa diganti dengan yang lain. Misalnya dia apa baca Al-Qur'an gitu kan. Masih baca Al-Qur'an, baca kitab, ya. Habis itu mau nemuin temannya sebelah sana, salam lagi. Balik lagi ke tempat dia baca Al-Qur'an atau baca kitab. 10 menit, 15 menit, dia mau nanya pada teman sebelahnya atau gurunya, salam lagi. Gitu. Walaupun masih ada di satu ruang. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis dalalatun ala wujubi salati rak'ataini 'inda dukhulil masjid. Hadis di atas diambil dalil oleh siapa? Imam Nawawi apa Syaikh Salim? Syaikh Salim, ya. Imam Nawawi tidak mengeluarkan fawaid. Fawaidnya bukan yang ini, ya. Syaikh Salim beristidlal, berdalil dengan hadis di atas bahwa sholat dua rakaat ketika masuk masjid, apa istilahnya, sholat tahiyatul masjid, hukumnya wajib. Menurut beliau wajib, ya. Yeah. Menurut beliau wajib. Mana letak wajibnya? Menurut beliau dulu, ya. Mana letak wajibnya? Iya, suruh diulang. Suruh diulang. Ya. Kalau enggak wajib, ya enggak usah, enggak apa-apa lah, enggak wajib ini, ya. Tapi suruh diulang. Ini menunjukkan wajib. Kalau enggak wajib, ya kamu sholatnya salah. Tapi enggak apa-apa kan, ini enggak wajib, ya. Lain kali kalau mau sholat caranya begini. Gitu. Ini istidlalnya Syaikh Salim. Ya. Dan tentu kita sebagai orang yang belajar tidak harus ikut beliau, ya. Kira-kira bantahan apa yang pas untuk beliau? Ya, beliau mengatakan wajib. Karena apa? Disuruh ulang lagi. Ya. Nah, pertanyaan yang mudah, apakah orang ini mengulang setelah Nabi menjelaskan? Enggak ada riwayat. Ya. Berarti orang ini akhirnya salat tahiyatul masjid apa tidak? Yang sah. Ya, terjawab tidak. Tidak, ya. Maka pendapat bahwa salat tahiyatul masjid itu wajib tidak kuat. Ya. Nah, tentu berhak bagi beliau untuk berpendapat seperti itu. Beliau ulama, ya. Tetapi tentu kita tidak harus taklid. Ya. Diperkuat dengan dalil lain bahwa ketika ada orang yang baru saja masuk Islam, oleh Nabi disuruh salat lima waktu. Orang ini bertanya lagi, hanya lima waktu ya Rasul? Hanya lima waktu ya Rasul? Nabi menjawab, iya. Iya. Illa antatawa asyai'an. Kecuali kalau engkau mau menambah salat-salat sunnah. Ya. Orang ini menjawab, aku enggak mau menambah. Nah, berarti orang ini hanya mau salat lima waktu saja. Berarti orang ini termasuk enggak mau salat tahiyatul masjid. Ya. Orang ini enggak salat tahiyatul masjid. Setelah orang ini pergi, Nabi mengatakan qad aflaha in shadaqa wa fi riwayatin dakhala al-jannah. Kalau benar apa yang dia ucapkan, beruntung dia, berbahagia dan masuk surga. Ya. Jadi sekali lagi pendapat beliau, dan bukan hanya salat tahiyatul masjid, ya. Beliau dengan beberapa saudara-saudara beliau sesama murid Syalbani mewajibkan salat apa? Selain mewajibkan salat tahiyatul masjid, juga mewajibkan salat Id. Ya, kita salat dulu. Pengumuman pekan depan kita libur sekali, ya. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Orang ini tidak tumaknina, tidak boleh, ya. Cepat belum tentu tidak tumaknina. Cepat belum tentu tidak tumaknina. Bisa saja cepat tapi tumaknina. Allahu akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Ini kan termasuk cepat. Dan ini syarat sahnya salat. Sama dengan membaca Al-Fatihah, tasyahud, takbiratul ihram, syarat sahnya salat menghadap kiblat. Yang ketiga, man adda harakatis salat la ya'ni annahu qad shalla wa akhadha ajraha wa kam min musallin la tartafi'u salatuhu fawqa ra'si. orang yang melakukan gerakan-gerakan sholat belum tentu dia sudah sholat, belum tentu dia memperoleh pahala sholat. Berapa banyak orang yang sholat tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari sholatnya, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi, "Salli fa innaka lam tusalli." Salatlah lagi, engkau belum salat. Padahal jelas-jelas sudah salat. Dinyatakan oleh Nabi, engkau belum salat. Ya. Jadi tidak mendapatkan apa-apa. Tidak ada pahala sedikit. Yang terakhir, jawazu tikrari salam ala ahli majlis aktsaru min marratin idza sami'uhu walakin ala bainahu wa bainahum ha'il. Bolehnya mengulang-ulang salam kepada orang yang berada dalam satu majlis. Antara dia dengan Nabi kan satu majlis, gak jauh dari situ, mungkin jarak 1 meter, 2 meter. Tapi karena dipisahkan oleh perbuatan seperti yang tadi kita bahas, sholat, baca kitab, baca Al-Quran, ya, maka masih disunahkan mengulang-ulang salam. Hadis terakhir 860 dari bab ini. Wa anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza laqiya ahadukum akhahu." Apabila salah seorang dari kalian bertemu saudara kalian, "falyusallim alaihi." Maka hendaklah kalian memberi salam, hendaklah dia memberikan salam. Fa in halat bainahuma syajara, walaupun dan jika mereka berdua terhalang oleh pohon, au jidar tembok, au hajar batu, thumma laqiyahu, kemudian setelah terhalang oleh pohon atau tembok atau batu tersebut ketemu lagi, bal yusallim alaih, maka berikanlah salam lagi. Berikanlah salam lagi. Ini sebagaimana yang dicontohkan oleh para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Sulmi. Ya, bahwa ada sahabat, beberapa sahabat yang berjalan, lalu ada pohon di tengah-tengah jalannya. Maka sebagian sahabat mengambil jalan sebelah kanan pohon, sebagian sahabat mengambil jalan sebelah kiri pohon. Setelah itu mungkin berpisah beberapa detik, ketemu lagi, mereka saling memberikan salam. Ya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Jika kita bertemu dengan seorang muslim kita di satu tempat yang jauh, bagaimana sikap kita? Apa cara kita menyatakan bahwa kita akan mengucapkan salam kepada saudara kita yang jauh? Kalau kira-kira suara kita tidak sampai, ya sudah. Ya. Kalau kira-kira suara kita tidak sampai, ya sudah. Ya. Karena tadi sudah kita bahas tentang isyarat. Itu salamnya orang Yahudi atau Nasrani, ya kan? Kalau sampai mungkin agak teriak, ya silakan. Assalamualaikum. Ya. Kalau dengan teriak sekencang-kencangnya nggak akan terdengar menurut perkiraannya, ya sudah. Ya, walaupun melihat, gitu ya. Karena sekali lagi salam hanya dengan lafaz tadi, assalamualaikum. Ya, maka tidak ada dengan yang lain, dengan klakson juga nggak ada, mungkin din, ya, nggak ada sunahnya. Kalau ngasih kode mungkin. kita nyuruh dia belok kanan, dia belok kiri, kita kasih kode, tintin, ya. Tapi salam tidak ada. Kalau kita datang ke masjid berbarengan dengan azan, setelah azan selesai salat sunnah, apakah yang harus kita kerjakan? Apakah salat sunnah qobliyah atau salat tahiyatul masjid? Qobliyah ya. Qobliyah. Sudah mencukupi. Karena salat tahiyatul masjid hanya dilakukan oleh orang yang akan duduk di masjid. Adapun datang ke masjid langsung salat, misalnya langsung sholat duhur, langsung sholat qobliyah duhur, qobliyah subuh, maka tidak perlu lagi tahiyatul masjid. Mana dalil? Nabi SAW kan beliau setiap hari masuk masjid. Ngapain? Imamin sholat. Ada riwayat beliau tahiyatul masjid dulu? Enggak ada. Langsung imamin sholat. Beliau tidak menyuruh Bilal jangan komat dulu, mau sholat tahiyatul masjid dulu. Tidak. Ya. Bagaimana dengan hadis yang ketika Rasulullah sedang khutbah sholat Jumat, ketika ada seorang masuk lalu duduk, kemudian dia disuruh berdiri untuk sholat, padahal mendengar khutbah adalah wajib. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh Sesalim dan saudara-saudara beliau, ya. Ini salah satu dalil. Saya kira dalil ini lebih kuat dari yang tadi, ya. Tapi karena tertutup oleh dalil yang tadi, ada orang yang baru saja masuk Islam lalu bertanya kepada Nabi, yang wajib aku lakukan sholat apa? Nabi menjawab 5 waktu, ya, tidak lebih dari itu. Jadi yang rajih sangat ditekankan sekali, sangat ditekankan sekali, tapi tidak wajib. Bagaimana mengenai salam yang dititipkan, misal perkataan antum dapat salam dari sebelah? Mari sudah kita bahas, ya kan? Abu Bakar, Khadijah. Dapat salam dari Allah. Aisyah dapat salam dari Jibril, dibacakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu dijawab bisa dengan waalaikumsalam biasa atau waalaikumsalam. Boleh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, yang ada dalam hadis Mu'ad. Apakah doa ini khusus Mu'ad atau kita juga? Seluruhnya, ya, tidak ada kekhususan, tidak ada, kecuali dinyatakan oleh Nabi khusus seperti Abu Burda. Khusus Abu Burda, dan itu terakhir, ya, boleh berkurban dengan jada'ah, kambing yang belum berumur 2 tahun. Selain setelah ini tidak boleh lagi. Itu dinyatakan oleh Nabi khusus. Kalau tidak dinyatakan oleh Nabi khusus, maka apa yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang, berarti itu yang diajarkan Nabi kepada seluruh kaum muslim. Ucapan Allah dan Rasulnya kepada satu orang, otomatis itu ucapan Allah dan Rasulnya kepada seluruh kaum muslim, bahkan seluruh manusia. Bolehkah melakukan sholat ba'da isya di atas jam 12 malam? Kalau disengaja tidak boleh, ya. Karena sholat qobliyah, sholat ba'diyah lazimnya pada waktu sholat yang bersangkutan. Misalnya kita tahu sholat duhur jatuh waktu sholat duhur jam 12, berakhir dengan datangnya asar jam 3:15 misalnya. Nah, antara jam 12 sampai jam 3:15 itulah sholat qobliyah ba'diyah, ya, qobliyah sebelum duhur, ba'diyah setelah duhur. ya. Maka sholat qobliyah zuhur jam 10 pagi boleh apa tidak? Tentu tidak boleh. Sholat ba'diyah zuhur jam 4:30 boleh? Tentu tidak boleh. Kalau dengan sengaja, ya, nah, kecuali nggak sengaja. Datang ke masjid sudah, datang ke masjid sudah qomat apa sholat subuh. Nah, kita boleh lakukan setelah sholat subuh atau setelah terbit matahari. Kalau pada waktunya boleh, antum boleh milih sholat ba'diyah zuhur jam 1 silakan, jam 1:30 silakan, jam 2 silakan, 2:30 silakan, bebas. Dan tidak ada keutamaannya satu persatu. Ya. Yang jam 1 lebih utama dari yang jam 2 enggak. Kan sudah ada waktunya. Kan itu di waktunya. Kalau salat wajib iya. Yang di awal waktu lebih utama. Kita berpisah, apakah dianjurkan mengucapkan salam? Iya, yang hilaf itu salaman. Apakah salaman atau tidak? Sebagian mengatakan salam. Apakah dibenarkan seorang wanita bersafar tanpa mahram hanya ia tidak bermalam? Apakah ada dalil tentang hal ini? Tidak ya. Selagi safar, bermalam atau tidak, kalau itu sifatnya safar, keluar kota, maka harus bersama mahram. Ketika bangun dari sujud mau berdiri, apakah harus duduk terlebih dahulu atau boleh langsung? Boleh langsung. Boleh langsung, boleh duduk dulu. Tentang duduk istirahat ini khilaf para ulama, apakah Nabi melakukannya karena sesuatu ada keperluan atau memang bagian dari sunnah sholat. Yang logiknya bagian dari sunnah sholat, boleh dilakukan, boleh tidak. Bagaimana hukum nikah dalam keadaan hamil, sah atau tidak? Sah apabila dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili. Sah apabila dinikahkan dengan laki-laki yang menghamili. Mana dalil? Apa yang terdapat dalam Sunan Darimi, kejadian di zaman Abu Bakar dan Umar. Dua kali kejadian ini. Dan dua-duanya dinikahkan. Yang di zaman Abu Bakar akhirnya nikah, yang di zaman Umar tidak mau nikah. Ya. Si laki-lakinya tidak mau. Dan ini disaksikan oleh para sahabat, dan tidak ada yang protes. Berarti ijma sahabat boleh menikahkan laki-laki dengan wanita yang telah dihamil. Yang tidak boleh dinikahkan dengan laki-laki lain. Ini tidak boleh. Jangan mencampurkan dua air mani dalam satu rahim. Ini secara faedah umum. Jika seorang wanita hamil, maka tidak boleh dijima oleh laki-laki manapun yang bukan suami pertama, ya, yang bukan orang yang menghamil. Saif Ana dulunya rajin ngaji, hampir kira-kira setengah tahun ini sudah tidak terlihat lagi di majlis. Sering anak ingatkan untuk kembali mengaji, namun beralasan karena suasana keluarga. Apakah saif anak ini sudah putus? Putus memang. Apakah urusan keluarga bisa dijadikan alasan? Tidak. Tidak, ya. Kecuali sekali dua kali mungkin. Nggak ngaji karena apa? Ngantar ibu ke rumah sakit. Ya, sekali dua kali. Kalau terus berbulan-bulan, apalagi ini setengah tahun, ya, nah, tentu sudah dikatakan. Ya. Nah, ini sebagai teman terus mengingatkan. Ya. Itulah gunanya teman untuk saling. Misal A menggadaikan motornya kepada B. A menggadaikan motornya kepada B. Kemudian C ingin membeli motor tersebut kepada si A. Sementara BPKB ada di tangan B. Bolehkah? Dan apa yang dilakukan oleh C? Ya ini kan mudah, kan enggak ada masalah. Ya. Nah, tinggal harganya berapa, dikembalikan gadenya berapa. Ya tinggal ketemu aja bertiga. Gadenya berapa? 1 juta. kasih 1 juta dari uang si, ya. Misal si A dengan si C ini sudah sepakat harganya berapa, 5 juta misalnya. Nah, nanti yang 4 juta kasih ke selesai, enggak ada masalah. Apakah dibenarkan bersalaman seusai salat dengan membentuk halaqah tanpa membaca salawat dengan alasan menjaga ukhuwah? Jawab masjid, tidak dibenarkan. Menjaga ukhuwah tidak boleh dengan cara bid'ah. Ini bid'ah. Bersalaman setelah salat diatur-atur sambil baca salawat atau tidak, sama. Bahkan tanpa apa, tanpa berjalan dan assalamualaikum, assalamualaikum, langsung salaman, ini bid'ah. Ya. Saya kira terlalu mengada-ada kalau ini dikatakan sebagai untuk menjaga ukhuwah. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk menjaga ukhuwah dengan cara sunnah, tidak dengan cara bid'ah. Wallahu ta'ala. Ya, itu saja. Sekali lagi, pekan depan kita libur sekali. Assalamualaikum. Kayaknya berangkatnya tahun.